teman-teman artis, ya, all artis sekalian, Mas Brutin, Mbak Lilin, Mbak Ayu, Mbak Andin, Mbak Devi, ya, dipersilakan untuk naik panggung kesemuanya. Merupakan lagu pamungkas. Ini perwakilan dari jajaran tim keamanan dari Bapak Polisi Militer, ya, atas nama keluarga besar dari tuan rumah, Pak Nur. Tiada kata yang bisa terucap dari teman-teman New Palapa, hanya mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga. Teman-teman New Palapa atas nama dari leadernya juga, ya, mengucapkan terima kasih. Harapan kami Pak Nur semakin banyak rezeki. Amin. Undang Palapa maling, ya, jangan khawatir, ya. Oke Pak Nur, cita-cita Pak Nur bersama keluarga ini sudah tercapai Mas Widodo, yes, ya. Kalau Pak Nur banyak rezeki, pasti the best dangdut pokrone wong Jawa Timur, barometer dangdut Jawa Timur, pencetus dangdut pokronya Mas Slamet juga hadir. Terima kasih atas undangan kehormatan daripada Pak Nur. Khusus untuk Ramad Jati baru ini Mas. Iya dong, spesial untuk yang mengundang, ya. Oke. Sederetan I'm not afraid to die. hati ingin memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai. Tiada pesta yang tak usai, Mas Wid. Yes. Barangkali insya Allah tahun depan kita jumpa kembali. Ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas bunga-bunga sosial Anda. Kami di atas nama keluarga besar dari Palapa dan Sena juga sangat percaya mengaturkan ribuan rasa terima kasih juga Bapak Tuan Rumah. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam, ada kembali.